أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sembahan ilah manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Adhkarus sabah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Ya Rabbku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin finnari wa 'adzabin fil qabr. Ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Wabika amsayna. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Wabika nahya wabika namutu wa ilaikan nushur. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku yakin dengan janji-Mu dan aku setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'at. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Dan aku mengakui dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Azkarus Sabah. Allahumma 'afini fi badani. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Allahumma 'afini fi sam'i. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Allahumma 'afini fi basari. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Dibaca 3 kali. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Azkarus Sabah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-dunya wal-akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf, ampunan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf, ampunan, dari keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Adzkarus sabah. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. فاطر السماوات والأرض. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi. رب كل شيء ومليكه. Rob, segala sesuatu dan yang merajainya. أشهد أن لا إله إلا أنت. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Azkarus Sabah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Wa huwas sami'ul 'alim. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أذكار الصباح. رضيت بالله ربا. Aku rela Allah sebagai Rabbku. وبال إسلام دينا. Islam sebagai agamaku. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Dibaca 3 kali. رضيت بالله ربا وبال إسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أذكار الصباح. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

tiga kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Azkarus Sabah. اللهم إني أسألك علما نافعا. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. ورزقًا طيبًا. Rizki yang baik halal. وعملًا متقبلًا. Dan amal yang diterima. أذكار الصباح. أستغفر الله وأتوب إليه. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca 100 kali dalam sehari. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. Dibaca 100 kali dalam sehari. أذكار الصباح. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. Dibaca 10 kali. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصباح.